إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya pribadi, kemudian para ikhwanuna yang memiliki putra yang sudah sebagian mereka ikut ke masjid, hendaknya betul-betul memperhatikan agar jangan sampai keberadaan mereka di masjid menjadi sebab gangguan terhadap jamaah yang lain. Demikian pula ketika mereka selesai salat berjamaah, diajari untuk memanfaatkan waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan perkara yang sulit, ya. Sebagaimana tentunya di madrasah telah ada pelajaran tentang zikir yang disunnahkan setelah salat wajib, untuk dibiasakan anak-anak kita berzikir setelah salat. Kemudian yang juga perlu untuk dibiasakan kepada mereka menjalankan salat sunnah rawatib, ya, baik itu sebelumnya yakni qabliyah ataupun ba'diyah. Hal yang mungkin sering didapati di masjid kita ini, sebagian kecil saja dari mereka anak-anak kita yang berzikir setelah sholat. Sebagiannya, apalagi kalau setelah sholat subuh, sebagiannya berjejer di serambi. Entah melihat pemandangan apa, yang tentunya ini bukan kebiasaan yang baik. Demikian pula semisal ini waktu ba'dal maghrib, ya, kita tahu waktu ba'dal maghrib hingga isya bukan waktu yang munasib untuk mereka di luar rumah. Sehingga kalau tidak di masjid, ya tentunya mereka diajak untuk kembali ke rumah, ya. Sebagian dari anak-anak kita entah siang ataupun malam berupaya untuk cari ikan, ya, menyusuri selokan, ada yang menyusuri sawah, tidak peduli dalam maghrib ataupun, ya, di luar waktu itu. Ya, kita semua harus ingat bahwa anak kita itu selain itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebagai amanah. Dan di sisi yang lain bisa menjadi fitnah, ya, jika kita tidak berupaya untuk betul-betul menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Terkadang muncul dengan sebab anak kita perselisihan dengan saudara-saudara kita semanhaj, ya, ketika ada kekurang sadaran dari sebagian kita terkait dengan kekeliruan yang terjadi pada anak kita yang diupayakan untuk dibela. ini fitnah. Mereka itu sekali lagi ya, saya ingatkan diri saya pribadi, kemudian semoga ikhwanuna juga bisa tergugah untuk betul-betul memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita berupa anak-anak kita. Kita masuk perkataan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang insyaallah mungkin sekitar 2 pertemuan lagi insyaallah kita akan menyelesaikan kitab ini untuk kemudian masuk kitab baru yang insyaallah sudah siap. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, وهو بدع وسبعون شعبة. Setelah beliau menyebutkan tentang definisi iman yang beliau yakini, yang itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berupa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Yang iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kata beliau, wahuwa, yani al-iman, bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. A'laha, di mana paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, adapun paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik, pada ta'liq disebutkan oleh Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah, jaa fi hadith fil hadith sahih, telah datang di dalam hadis yang sahih, innal imana bid'un wa sab'una syu'batan, wa fi riwayatin wa sittuna syu'batan. Telah datang di dalam hadis yang sahih, ini hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, bahasanya iman itu ada 70 sekian cabang, dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah dari hadis ini bahwa keraguan ini dari rawi, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bukan dari Nabi. Bukan pula maknanya bahwa sebelumnya Nabi mengetahui 60 sekian cabang, kemudian setelah itu tahu 70 sekian cabang. Tidak demikian. Dan dari sini juga menunjukkan ya, sifat amanah yang ada para rawi hadis, di mana ketika terjadi keraguan, maka disebutkan dua-duanya. Kemudian a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Di mana paling tingginya dari cabang keimanan adalah ucapan atau persaksian la ilaha illallah. Ya, sebagaimana pada definisi iman qaulun bil lisan, di sini dengan qaulu la ilaha illallah. Kemudian wa'adnaha imatatul adha 'anit tariq. Sedangkan paling rendahnya dari cabang keimanan adalah menyingkirkan al-adha, yakni gangguan dari jalan. Dari apa saja yang mengganggu di jalan. Ya, Imam Ibn Utsaimin menyebutkan bahwa gangguan di jalan itu terkadang sifatnya hissiyah, indrawi, bisa dilihat, ya, sesuatu yang dijangkau dengan alat indra kita. Terkadang maknawi. Gangguan yang sifatnya hissiyah, contohnya mungkin ada pohon yang tumbang ke jalan, atau ada dari yakni duri-duri yang berserakan di jalan, ataupun paku atau yang semisalnya. Maka menyingkirkan gangguan-gangguan yang semisal ini dari jalanan, ya, termasuk di antara cabang keimanan. Dan kita tahu tidak ada satupun dari cabang keimanan jika dilakukan oleh seorang kecuali akan bertambah imannya. Kemudian ada juga gangguan yang sifatnya ma'nawiyah. Ya, gangguan di jalan yang sifatnya ma'nawi. Ya, contohnya perbuatan maksiat yang terjadi di jalanan. Ya, entah itu, ya, orang pacaran di jalan. Ini maksiat dan ini adha. Demikian juga, ya, tindakan-tindakan perbuatan yang dilakukan di jalanan dari kemaksiatan yang lainnya, ini juga ada. Dan menyingkirkan gangguan yang ma'nawi ini lebih mudah atau lebih susah? Lebih susah, baik. Ya. Lebih susah, lebih sulit. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan, ya, tingkat keikhlasan dan demikian juga beratnya perjuangan di dalam menempuh amal soleh tersebut. Taib, apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa adnaha imatatul adha anit tariq, ini sebagaimana pada definisi iman wa amalun bil arkan, ya, jadi perbuatan dengan anggota badan. Kemudian pada hadis disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ini adalah salah satu cabang dari keimanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa rasa malu ini merupakan amalan hati, di mana malu yang merupakan cabang dari keimanan adalah malu yang mencegah pemiliknya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malu yang merupakan cabang dari keimanan. Adapun malu yang menjadi penghalang seorang dari berbuat, ya, kebaikan, maka yang demikian merupakan kelemahan. Jadi bukan malu yang terpuji yang merupakan cabang dari keimanan, tapi merupakan kelemahan. Kemudian wabayna wabayna al-a'la wal-adna wabayna al-a'la wal-adna syu'abun muta'addidatun. Dan antara cabang yang paling tingginya dari keimanan, ya, dengan cabang yang paling rendah, di sana ada syu'ab, cabang-cabang yang muta'addidah, yang sangat banyak. Wa qad addadaha ba'dul ulama'i bil istiqra'i. Dan sebagian ulama telah menyebutnya, artinya telah menghitung-hitungnya, telah menyebut satu persatu dari cabang-cabang keimanan bil istiqra, dengan membaca adillah yang datang di Alkitab ataupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwa itu bagian dari keimanan. Kallalaka'i rahimahullah, seperti Al-Imam Al-Lalaka'i fi usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, dalam kitab beliau Usul I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, atau lengkapnya syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini diantara para ulama yang menempuh upaya untuk mendatangkan rincian tentang cabang-cabang keimanan. Demikian pula selain beliau rahimahullah, ada di kalangan para ulama yang menulis kitab khusus tentang ini, seperti Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi menyebut yakni menulis kitab Syu'abul Iman. Kemudian kata Al-Syeikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fal maqsudu anna a'la maratibil iman la ilaha illallah. Maksud dari disebutkannya riwayat ini dan dijadikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid ya, dalam matan akidah beliau, untuk menunjukkan bahwa paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah persaksian la ilaha illallah. Hadihi kalimatul ikhlas. Di mana ini merupakan kalimatul ikhlas. Ya, ucapan yang dengannya seorang yang mengucapkannya membersihkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laha arkanun wa laha syurutun wa laha huququn. Kalimat ini memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat, dan memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang yang mengucapkannya atau mempersaksikannya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar pengucapan yang dituntut dari kita, tetapi mengandung rukun-rukun, syarat-syarat, dan hak-hak yang harus kita penuhi. Farkanuha bil istiqra'i itsnani an-nafyu wal itsbat. Adapun rukun-rukunnya, rukun-rukun dari kalimat la ilaha illallah berdasarkan istiqra', yakni membaca adillah Al-Kitab dan As-Sunnah, maka rukun-rukunnya ada dua, yakni an-nafyu wal isbat, penafian atau peniadaan dan penetapan. An-nafyu al-ma'lumu min qawlika la ilaha wal isbatu al-ma'lumu min qawlika illallah. Adapun penafian atau peniadaan ya, yang diketahui dari ucapan engkau la ilaha, ya, potongan dari kalimat tauhid ini. Adapun penetapannya ya, diketahui dari ucapan engkau illallah. Wal makna ya, di mana makna dari kalimat tauhid ini, makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallahu tabaraka wa ta'ala. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena realitanya yang disembah oleh manusia banyak. Ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah jimat, ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah laut. Banyak sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan yang hak hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman nataqa biha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha fahuwa min ahli tauhid. Barang siapa mengucapkan kalimat ini dalam keadaan mengilmui makna dari kalimat ini dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutan kalimat ini, maka dia termasuk dari ahlu tauhid atau muwahhid. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa annaha, ay wa anna kalimat la ilaha illallah mujibatun lisyafa'ati wa asimatun lid-dami wal mali wal 'ud wal 'ird wa mani'atun min al-khulud fi an-nar. Kalimat la ilaha illallah ini mewajibkan orang yang mempersaksikannya untuk mendapatkan syafaat, karena syafaat tidak akan didapatkan kecuali oleh ahli tauhid. Ya, seorang yang musyrik ya tidak akan bermanfaat baginya syafaat dari para pemberi syafaat. Demikian pula kalimat ini merupakan asimatun lid-dami wal mali wal 'ird, sebagai asimah, penjaga, pelindung terhadap darah, harta dan kehormatan orang yang mempersaksikannya. Kemudian kata beliau, wa mani'atun minal khuludi finnar, dan akan menjadi pencegah dari kekekalan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang yang sempurna tauhidnya, maka kalimat la ilaha illallah akan menjadi pencegah untuk dimasukkan ke dalam neraka sama sekali. Ini diantara fadilah atau keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian walaha syurutun dzakaraha al-ulama. Kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Minhum man dzakara laha sab'ata syurutin wa minhum man dzakara tsamaniyatan. وكل ذلك معلوم بالتتبع والاستقراء. Kalimat la ilaha illallah, kalau tadi rukun-rukunnya sudah kita ketahui ada dua, yakni an-nafi wal isbat, karena tidak mungkin akan terwujud at-tauhid kecuali dengan adanya peniadaan dan penetapan. Peniadaan dari hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diibadahi, ya, dan penetapan hak peribadatan itu hanya untuk Allah. Kemudian syarat-syaratnya, kata Syekh Zaid Al-Madkhali, di antara para ulama ada yang menyebutkan 7 syarat dan sebagian yang lain menyebutkan 8 syarat. Wa kullu dzalika ma'lumun bitatabwi wal istiqra. Dan masing-masing dari syarat-syarat tersebut diketahui dengan penelusuran dan membaca dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini makna at-tatabbu wal istiqra. Jadi menelusuri dan membaca dalil-dalil yang ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa min syurutiha, di mana di antara syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, ya, setiap kita harus memenuhi dari persyaratan tersebut jika kita menginginkan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan bermanfaat di dunia dan akhirat. Harus memenuhi ini. Meskipun sekali lagi tidak hafal dari rincian syarat itu, tapi harus terpenuhi. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Yang pertama, ilmu tentang kalimat la ilaha illallah yang menafikan kejahilan terhadap kalimat ini. Sebagian ulama menambahkan nafyan wa itsbatan. Ya, mengilmui kalimat ini terkait dengan penafian, apa yang harus dinafikan dengan kalimat ini dan apa yang harus ditetapkan dengannya. Ya, sehingga jangan sampai seseorang mengucapkan kalimat ini mungkin dalam sehari ribuan kali. Ketika ditanya, ya, apa makna ucapan la ilaha illallah yang kau ucapkan? Ya. Jawabannya tidak tahu. Ya, wajadna aba'ana ala ummah. Ya. Kami dapati leluhur kami biasa mengucapkan kalimat ini. Ya. Wal'iyadz billah, mendalilnya seperti ini, dalilnya orang-orang musyrikin. Hanya semata mendapati kebiasaan nenek moyangnya seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ya, kecuali seorang yang bersaksi dengan kalimat yang hak ini, kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka memahami atau mengilmui apa yang mereka persaksikan tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman, beliau mendengar Nabi SAW menyatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui bahasanya tidak ada sesembahan yang hak yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dia akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Wasani al-yakinu al-munafi lisyak. Yang kedua, yani seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin. Keyakinan yang meniadakan segala bentuk keraguan. Yakin terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Dalam surat Al-Hujurat, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang ini yang beriman dengan keimanan yang sempurna, alladzina amanu billahi wa rasulih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya penyebutan dua perkara yang wajib diimani ini meliputi perkara yang lainnya juga. Karena tidak ada seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali mengimani semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diimani. Termasuk di dalamnya iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tsumma lam yartabu. Ya, kemudian tidaklah mereka ragu-ragu, bimbang di dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ketika seorang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, betul-betul dia di atas keyakinan bahwa memang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya sebagai pembimbing terhadap manusia ini untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Berikutnya yang ketiga, wasalis al-qabul al-munafi lirradd. Sikap menerima terhadap kalimat la ilaha illallah ini yang meniadakan penolakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri, enggan untuk menerima kalimat ini. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka menyatakan apa kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita ini hanya karena seruan si tukang syair yang gila ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin di masa dahulu. Karena mereka mengerti konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah jika mereka mengucapkannya, sebagaimana mereka mengatakan inna latariku alihatina li syairin majnun. Yang berarti jika mereka mengucapkan ini, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selama ini. Ketika perkara tauhid menjadi sesuatu yang langka di masyarakat muslim, maka ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, kebanyakan dari mereka tidak memahami maknanya, sebagaimana yang digambarkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid di masa beliau. Ya, berapa banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat ini dalam keadaan tidak memahami maknanya, bahkan menganggap hanya sekedar cukup, ya, sekedar diucapkan. Ya. Dan tentunya lebih-lebih di masa kita, ya, masa yang semakin jauh dari masa nubuwah. Berapa banyak di antara mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan keadaan mereka melakukan kesyirikan syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta-minta kepada penghuni kubur, meminta-minta kepada jimat, ya, dan berbagai kesyirikan yang lainnya. Kemudian warradi, perkara yang keempat dari syarat la ilaha illallah, al-inqiyadul munafi litarki, sikap tunduk, ya, tunduk, al-inqiyad, tunduk terhadap kalimat ini yang meniadakan sikap meninggalkan, ya, meniadakan sikap meninggalkan, yakni apa yang menjadi tuntutan kalimat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang yuslim wajhahu, dia memasrahkan wajahnya ila Allah, betul-betul dia pasrah kepada Allah, menauhidkannya, siap untuk diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin, yakni mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan al urwatil wuthqa, yakni tali pegangan yang demikian kuat yang tidak akan terlepas dia darinya. Wal khamis, adapun syarat yang kelima, as-sidqu al-munafi lil kadhib, kejujuran di dalam mengucapkan kalimat ini yang meniadakan kedustaan. Dan hal ini akan nampak ya, ketika datang ujian, ketika datang ujian fitnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira untuk mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Selanjutnya Allah menyatakan wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang jujur, ya, dengan ujian tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang dusta. Ilmu yang dimaksud sebagaimana kita ketahui, ilmu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hamba-hambanya siapa yang jujur di dalam keimanannya. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Dan ilmu yang dimaksud di sini, ya, ilmu yang terkait, ya, dengan yakni ketika muncul dari mereka amalan, Allah Subhanahu wa taala menampakkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa yang benar-benar jujur keimanannya dan siapa yang dusta di dalam pengakuan keimanannya dengan adanya ujian tersebut. Ini diantara hikmah ujian untuk sekali lagi menyaring antara orang-orang yang jujur dengan yang dusta. Kemudian as-sadis, yang keenam, al-ikhlas al-munafi lis-syirk. Keikhlasan, ya, di dalam mempersaksikan kalimat ini yang meniadakan segala bentuk kesyirikan. Allah menyatakan ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala menerima ad-din al-khalis, yakni amalan yang murni yang tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan Allah terima. Kemudian as-sabi', syarat yang ketujuh, al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd, yakni kecintaan yang meniadakan kebencian terhadap kalimat ini. Ya, jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus betul-betul dia cinta kepada kalimat ini dan menghilangkan segala bentuk kebencian terhadap kalimat ini. Kemudian wasamin, syarat yang kedelapan, al-kufru bima yu'badu min dunillahi azza wa jal, pengingkaran terhadap apa saja yang diibadahi selain Allah azza wa jal. Maka siapa saja yang persaksian kalimat la ilaha illallahnya memenuhi syarat-syarat ini, ya, maka kalimat la ilaha illallah tersebut akan bermanfaat baginya fid dunya wal akhirah. Ya, di dunia akan menjadi penyelamat darah, harta, dan kehormatannya, dan di akhirat akan menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma huquqaha, adapun terkait dengan hak-hak kalimat la ilaha illallah, fa kullu ma kullifal insanu al-bashari min al-mafruḍāti wal-wājibāti wal-ibti'adi anil muharramati, hadihi min hukuki la ilaha illallah. Maka seluruh perkara yang seseorang atau seorang manusia dibebani, setiap perkara yang seorang manusia dibebani, beban syariat ini, minal mafrudati wal wajibat, dari perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu, wal-ibti'adi anil muharramat, demikian juga menjauh dari perkara-perkara yang diharamkan, hadhihi min huquqi la ilaha illallah. Tunjukkan dari sini bahwa perkara syariat berupa menjalankan perintah, meninggalkan larangan merupakan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa bainal a'la wal adna kama aslaftu syu'abun muta'addidatun. Sebagaimana telah aku sebutkan bahwa di antara paling tinggi dan paling rendahnya cabang-cabang keimanan, di sana ada sekian banyak cabang. Kabaqiyatil arkanil islami wa arkanil imani. Seperti rukun-rukun Islam yang lainnya. Adapun la ilaha illallah, ya sebagaimana kita ketahui ini adalah rukun yang pertama dari rukun Islam. Ya. Jadi salat, zakat, puasa, ibadah haji, ini merupakan cabang-cabang dari keimanan. Warkanil iman, demikian juga cabang-cabang rukun-rukun iman yang lainnya. Kata beliau selanjutnya, wal faraidil mafrudati wal wajibat. Demikian juga perkara-perkara yang diwajibkan, ya, yang lainnya dari selain yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wa fi'lil halali wa tarkil harami. Demikian juga melakukan perkara yang dihalalkan, meninggalkan perkara yang diharamkan. Kullu dhalika minasy-syu'abil lati man ata biha kamilatan faqad istakmala al-iman. Di mana semuanya merupakan cabang-cabang dari keimanan, dan siapa saja yang melakukannya dari segala bentuk ketaatan dan meninggalkan dari segala bentuk perkara yang dilarang, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Ya, seorang yang sempurna keimanannya, sempurna tauhidnya, di mana di antara kesempurnaan imannya dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa man akhalla bi syai'in minha. Barang siapa yang mengosongkan sesuatu dari cabang-cabang keimanan, kana jazaohu min jinsi amalihi. Maka balasannya sesuai dengan jenis amalannya. Fa in akhalla bi syai'in yujibu khurujahu minal millati kafar. Dan siapa yang mengosongkan dari satu cabang keimanan yang berkonsekuensi keluarnya dia dari millah, dari agama ini, maka dia menjadi kafir. Yani siapa yang menempuh atau melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman, maka dengan ditempuhnya perkara tersebut menjadilah dia keluar dari Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui dan mungkin sering berulang pelajaran tentang nawakidul Islam, ya, untuk kita semua waspada dan hati-hati agar jangan sampai terjatuh ke dalam salah satunya sehingga menjadikan seorang keluar dari Islam ini. Wa in kana duna dhalik min anwa'il muharramati allati yakunu fa'iluha fasikan fahuwa min usatil muwahhidina tahta al-masyiatil ilahiyyah. Jika perkara yang kurang dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah perkara yang duna dzalik, yakni di bawah perkara-perkara yang merupakan penyebab kemurtadan, ya, dari beragam perkara yang diharamkan, ya, dari perbuatan kabairu dzunub, misalnya seorang terjatuh ke dalam perbuatan yang membunuh, mencuri, berzina, waliyadzubillah. Ya, yang dengan itu pelakunya menjadi seorang yang fasik. Ya, mukmin yang fasik, bukan mukmin yang kamilul iman, bukan mukmin yang sempurna keimanannya, tetapi dia seorang yang fasik dengan sebab perbuatan dosa-dosa besarnya. Fahuwa min usatil muwahhidin. Maka dia termasuk dari kalangan pelaku maksiat dari ahli tauhid. Jadi menunjukkan di sini bahwa seorang yang bertauhid, ya, kadang ya ada yang sempurna keimanannya, kadang ada yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, tetapi tidak dosa-dosa besar tersebut menjadikan dia keluar dari Islam selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Maka nasibnya seorang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, meninggal dunia dalam keadaan fasik, tahtal masyiah al-ilahiyah, di bawah kehendak ilahiyah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Yani siapa yang meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, walaupun dia berbuatnya hanya satu kali, tapi dia belum bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dhalika, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa yang di bawah dari kesyirikan, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar yang belum bertaubat dari dosa besarnya, ada kemungkinan dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sama sekali. Ada kemungkinan dia diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar dosanya, tetapi kemudian Allah keluarkan dari nerakanya untuk dimasukkan ke dalam jannahnya. Ini yang dimaksud dengan tahtal masyiah al-ilahiyah. Tapi pertanyaan terkait dengan orang yang masbuk sholatnya, ternyata ya ada jamaah yang diimami oleh orang-orang musafiqah. Ya. Bolehkah kita ikut jadi makmumnya? Ya, musafiqah, ya, mereka orang-orang zalim. Ya. Tetapi kezalimannya tidak mengeluarkan dari apa? Dari Islam, ya. Artinya salat di belakang mereka, ya, sah. Tapi jika memungkinkan, jangan dari mereka jadi imam, ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau terjadi di antara mereka sudah ada jamaah yang kebetulan salah satu dari mereka, ya, maka ikut di belakang mereka dan salat di belakang mereka tetap sah. Ya. Dan di sana ada sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau berpendapat di sebuah masjid yang ada imam rawatibnya, beda dengan masjid pasar atau masjid persinggahan. Masjid yang ada imam rawatibnya, ya, maka dimakruhkan adanya jamaah kedua. Ya, jadi jika selesai, ya, jamaah bersama dengan imam rawatib atau yang mewakilinya, ya, maka tidak boleh ada jamaah yang kedua. Jika ada yang datang terlambat, maka sholat sendiri-sendiri. Ketika ada yang mempertanyakan bagaimana terkait dengan seorang yang datang terlambat, kemudian Rasulullah SAW menawari sahabatnya, siapa yang bersedekah kepada saudaramu, ya. Mungkin ingat haditsnya, ya. Bersedekah maksudnya apa? Menemani orang tadi sholat. Kata saya ini bukan dalil, karena hakikatnya ini bukan jamaah yang kedua. Bimakna, ya, masing-masingnya sholat sendiri, dalam artian sholat yang baru. Kenapa? Karena yang satunya, apakah dia memang baru sholat atau tidak? Jawabannya tidak, ya. Yang satunya sudah sholat. Ini sehingga di sisi beliau itu bukan dalil yang menjadikan bolehnya, ya, ada jamaah kedua. Karena hakikatnya itu bukan jamaah kedua, jamaah murni yang itu memang sama-sama sholat. Sholat dari sholat wajib tadi, yang satunya sunnah. Ini Allahu a'lam. Ya, ini sekedar tambahan pengetahuan terkait dengan adanya pendapat di kalangan para ulama yang melarang untuk adanya jamaah kedua pada masjid yang di situ ada imam rawatibnya. Ala kulli hal, sekali lagi, kalau ada qadarullah di antara yang masuk kemudian jadi imam dari kalangan mereka, labas, ya, salat di belakang mereka tetap sah. Tapi jika memungkinkan, jangan ada pemulihan terhadap mereka, orang-orang yang menyelisihi jalan para ulama, bergabung dengan orang-orang yang zalim dan menghinakan para ulama ahlus sunnah. Tidak ada kehormatan pada mereka. Wallahu musta'an. Tayyib subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.